Jadi begini ya, khazanah keilmuan fikih membolehkan sujud hanya watul jabah. Ini jelas takdirnya ya. Wala yajibu watu yadaihi warubbataihi wakodamaihi fil adhar. Menurut imam siapa? Rafi'i. Atau menurut imam orang yang enggak, yang baru sholat. Itu enggak usah imam-imaman sudah begitu. Jadi wis pancen awale wis salah. Nah, kita sebagai kiai barang salah disyafaati. Kita anggap napa? Sah. Kaya Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ini ora melok dosa tapi siap nyafaati umat sing tukang dosa. Mulane api-api Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Iku nek ora saking apike wong. Ora melok dosa mikir nasibe wong. Lah repote sing dosa dhewe ora mikir nasibe. Dan mulai pulau nabi kan jenabu sakit. Cuma kau rapan tu, song beliau karuan para pangeran tak sakit ni. Tapi pulau lah tidak sakit. Dia itu laupo mikir wong sing orang melalui dosa, kok mikir wong sing nopo. Mulai sampai anak kepentabah sayang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nganggu pikiran. Maksudnya orang lagu dok ke Sabang. Jadi sayang nabi, yo nganggu lagu ke Sabang yo oleh. Tapi juga harus pakai konstruksi nopo pikiran. Bil akulis salim. Kalau nak dulu hadis syafaat tu nangis. Leung rame lo dosa kok mikir nasib wong dosa. Wong mestine mlebu swarga awal mundur gara-gara demi umatnya sing kagian dosa. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad kamu akan dikasih Tuhanmu kemudian Anda puas. Fatardo itu ridho itu puas. Dawe Nabi sebuti, fa wa la ardo wa wahidun min ummati finnar. Dari kata rodiya yardo la ardo, kula boten bakal ridho, boten bakal seneng wa wahidun min ummati finnar. Selagi umat saya yang ahli tauhid masuk niku sing bulet-bulet. Niku dipikir Nabi. Mulane sampeyan nak kepen dipikir Nabi syaratte ojo-ojo terus non. Itu ndak pemahaman yang benar. Tapi saya pastikan makanya ketika Abdul Hasan Asadili ketemu orang soleh yang sangat fanatik, wong kudu bener terus. Abdul Hasan marah, jika Anda memaksakan orang harus benar terus, berarti faqat ahabba Allah tadharu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang terlalu ideal itu berarti ingin ora ketok syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane jenengan kudu tabah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi beliau diriwangi tahajud itu demi punya hak napa? Syafa'at. Nah, perangkat yang dipakai apa? Ya sujud. Makanya saya memulai malam ini dengan sujud. Perangkat yang dipakai Rasulullah itu apa? Sujud. Nabi Nuh angkat tangan. Nabi Ibrahim angkat tangan. Nabi Isa angkat tangan. Nabi Musa angkat tangan. Tapi Rasulullah itu tahu betul bahwa yang namanya Allah itu Tuhan. Tuhan itu tidak terbatasi oleh hukum akhirat. Jadi kira iso di pendapat Pak Mu'tazilah. Ingat loh Allah ini sudah akhirat loh. Sudah finish, gak bisa diulang-ulang lagi. Gak bisa, Allah tetap yafa'alu ma biasa, dileng-eleng ya. Kalau cara berpikir Mu'tazilah, kubu sebelah itu, Allah itu gak beri hak syafaat sama Nabi, karena setelah mati sudah final. Jadi nak Kanjeng Nabi nyafaati kira-kira dieling dong ini, Nabi, eling loh, ini pun akhirat. Karena Allah mengampuni juga, Allah ini konstitusinya gak memungkinkan, karena sudah final itu salah besar. Dunia dan akhirat tidak bisa membatasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun di akhirat dan tetap ala kulli syai'in qadir. Nah berhubung Rasulullah itu tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir, umat yang banyak dosanya tetap Nabi berharap disyafaati. Perangkatnya apa? Masyhur itu. Fa'akhiru lahu sajidah. Maka saya tersungkur ning ngersane Allah kula sujud. Terus Nabi tidak mengangkat-ngangkat kepalanya. Sampai Allah piyambak yang memerintahkan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' syafa. Muhammad, angkat kepala kamu. Kamu minta apa tak kasih? Minta hak syafaat tak kasih. Makanya kalau memulai ini dengan napa tema napa? Sujud. Mugi-mugi sujude kula jinan ditampi dene Allah Subhanahu. Nak sing ora ideal nganggo partai siapa? Imam Rafi. Tapi kula yakin wong desa-desa sing sujude salah ora Rafi-Rafiinan, pancen goblok. Lah tapi ini alhamdulillah goblok kok ana pembenarane. Jadi sampean sing syukur. Saking apike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing goblok ya ana sing bela. Saking iso enak lah dadi umat Kanjeng Nabi enak ummatun marhumah apa ummatun marhum. Dawuh Kanjeng Nabi umatku ora bejo biye sing awal aku sing nutup Nabi Isa. Pokoknya bejo terus. Pokoknya sampean kudu yakin, pokoknya bejo terus. Walana busron apa? Bisa'din mustamirin desa yang fathaitu utina atau an jama'al fakhrol mabes. Pokoknya seneng mustamir seneng terus menerus. Orang pas nyanyi dok, kados Gus Abang mboten seneng itu terus menerus. Kalau seneng Nabi itu terus menerus, orang pas nyanyi dok. Tapi Gus Abang sami, itu seneng terus. Tapi saya ulang lagi, seneng Nabi itu jangan hanya nyanyi, konstruksi pikirannya itu yang benar. Saya akhir-akhir ini sering matur tentang khalayak rame. Seneng sejati itu adalah konstruksi akal, al-iltizat al-akli. Kita punya kenyamanan berpikir. Misalnya Rasulullah mengajarkan, hadhil alam khalaqahu Allah, alam ini diciptakan Allah. Kenapa? Karena konstruksi pikiran Islam itu sederhana. Hadhil alam ini maujudah, bumi, langit, kadung maujudah. Di mana-mana maujudah pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Berhubung yang wujud ini penyebab, maka berstatus super, yaitu disebut wajibil wujud. Berhubung wajibil wujud ini pencipta, maka harus berstatus qadhi. Niku kula turu iso, mergo ajaran Islam masuk akal. Dan nek umpama Islam ngajari ngene, bumi iku sing gawe Yesus. Tapi lahir Yesus ning bumi. Wong bumi kok ambek pangerane dhisik bumi. Bingung gak? Cara akal itu gak iso turu cara kula ana ajaran ngono. Umpama diajar orang ini, Fir'aun itu pangeran. Nah, makanya digojol oleh Nabi Musa. Pangeran itu siapa Musa? Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Saya mengerani buyut-buyutmu. Nah aku pangeran berarti buyutmu sakit. Gak duwe apa? Pangeran. Tapi Islam itu mengajarkan sesuatu yang menyamankan akal. Wajada halawatal iman. Ya, makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Nabi bukan sekedar al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng. Tapi al-jamalul akli, akal cara berpikir juga ganteng. Sehingga kita ngikuti itu enak sekali. Kita diajari bahwa ahadihil alam kholakohal maujud. Karena maujud ini pencipta berstatus super, namanya wajibul wujud. Karena pencipta statusnya harus kodim, harus awal. Kan enak terus, iso turul. Jadi misalnya darah ini, sing dadi pangeran lu ya ahli kan bingung. Ini kanca kula mulai ahli tuh zaman rausa iskal aku. Zaman dereng kawin ya wis santri kajen kula santri sarang tapi sering teng kamar kula ya. Nganti dekne dadi kiai. Dadine kiai dhisik kula nak Habib mulai lahir mun Habib. Dadi-dadine kiai dilatih Gus Zaki dilatih kula. Nak Habibe mulai lahir. Dados benten nggih. Nak Habib ubat atur Rasulullah mulai lahir nggih. Habib nak kiai latihan ya kudu sabar ngempet. Tapi ini kita mau Habib Ali Sarah. Saya buatin gocok Habib dia, buatin wantun. Habib Ali wantun, boleh Ali kata kulo. Terus kata kulo. Terus kulo mohon lah, mencintai Rasulullah itu juga harus dibangun oleh liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkar. Masalah sosial juga gitu. Rasulullah itu ngajarkan kowe cung nak iman be Allah be akhir akhir mulya ana tangga, mulya ana tamu, ambek bojo sing apik, be anak sing apik. Sehingga banyak pakar mengatakan laulam yakun maja'a bi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Andai kan Muhammad tidak mengatakan itu agama, akal manusia pun mengatakan semua yang dibawa itu baik. Ajaran kok enake ngono mek kanca hormat, sing lomo mek tangga, sing lomo mek anak. Aja gampang suudan mek wong liya. Itu andai kan di atas namakan agama, akal pun bener. Begitu juga ajaran tentang Allah itu qadim. Allah itu al-awwal. Di mana-mana pencipta ya lebih mendahului yang diciptakan. Coba misalnya agama ini cerita sing dadi pangeran si A lahir ana taune 2000 piro. Pangeran terus bingung. Wong pangeran kok duwe tanggal to, Pak? Lahir. Mulane kula nu saged turu. Mulane kula niku korban ayam terus sering turu kula mergo duwe agama sing menyenangkan pikiran. Umpama agama iki konsep sing gak masuk akal, ora iso turu aku. Ya mau misalnya sing diarani pangeran itu sing lahir di bumi. Mosok pangeran mbek sing dipangerani dhisik sing di pangerani. Lah niku sing disebut al-jamalul akli. Terus Islam itu bukan sekedar ngajak Rasulullah itu bukan sekedar punya al-jamalul wajhi, tapi juga punya al-jamalul akli. Sehingga Nabi itu kalau debat itu tidak pernah kalah. Meskipun ra tau Bahsul Masail. Ana Bahsul Masail dipimpin Surya ya lucu no. Mosok Rasulullah dipimpin apa? Surya. Rasulullah nate ditangkleti, nate dawu al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Terus ditanya, "Hadza al-qatil, fama balul maqtul?" Oke, yang membunuh di neraka, lalu dosanya yang terbunuh apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, innahu kana harison ala qatli sahibi. Jika sesama muslim saling perang pakai pedang, sebetulnya semuanya mentalnya qatil. Mentalnya semuanya pembunuh. Cuma yang terbunuh sial saja, tapi mentalnya pembunuh. Jadi enak caranya jawab Nabi, kenapa yang maktul juga masuk neraka? Sebetulnya mentalnya dia qatil, pembunuh. Ya jelas ya. Kayak apa cerdasnya Rasulullah. Makanya juga ngalami al-jamalul akli. Akalnya juga nyaman dan mudah diikuti. Sekolah suwon. Kenapa Nabi masih minta syafaat di akhirat? Karena Nabi perso bahwa akhirat tidak membatasi kudroi Allah subhanahu wa ta'ala. Ojo kaya kubu sebelah itu akhirat. Serono syafaat, serono dungo, mau semati. Ya wis, raiso ditambahi ngamal. Wong pangeran kok dibatas. Betes, wong ngholi para habae para kiai ndongakno. Ndongakno ku matur pangeran. Awis ning pangeran ya terserah pangeran ala kulli shay'in. Qadir pangeran kok disemprit. Awas lho ya Allah ini sudah finish lho. Ingat lho aturannya. Bocah ora tau ngaji, paham ge. Dadi makane kula niki tapi tenan lho ya, tetep amun ngundang kula Mas pun tertarik. Pokoke kula niku daripada kecewa, amun niku kula umum ratu putih-putih saya hanya menghadiri yang pernah sepuh. Jadi saya kemarin di Mbah Nafek, Mbah Sahal itu Mbah saya, karena misalnya ini Mbah saya. Saya di, ya di Lirboyo karena gurunya Mbah Mun. Pokoknya saya gak merasa guru, saya usah ngundang, demen kecewa. Mereka ini kalau umum, ini kalau ya Ali ini ngundang kulo, ini perkara konco, ini kemauan asli ini orang ngundang. Dolan gue, saya usah niat ngaji. Terus, gitu lah, dulu biasanya kalian tin, kalian Mbah Nafek. Terus akhir-akhir ini kalian bisa lagi. Tapi berhubung konco, ya, ratu kok bolak-balik ya. Gitu. Mohon kalau terusakan gitu. Terus jelas cara Imam Sinten Rafi'i wala yajibu wad'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Cara madzhab Imam Sinten Rafi'i. Ya terus nek ana wong desa sujude salah wis maklumi wae pira-pira gelem napa sujud. Tapi nek sing roki suriyah ya pantese ora ngono lah. Sedelok wong akeh. Tapi kalau nek salat jarang dadi imam makmum. Dadi sujude bener ora ana wong roki. Jadi imam resiko di sawang ya. Pun kalau terus nonton, itu dawe Imam Rafi. Terus kultu, ini dawe Imam Nawawi. Kita tahu dalam disiplin fikih syafi'iyah, jika Nawawi dan Rafi khilaf menang mana? Menang Rafi. Jadi madhab itu ya kayak politik. Kayak politik. Nawawi dan Rafi kalau khilaf menang mana? Nawawi. Ya lucu, kok menang kalahan. Kultu ngucap sopa ingsun, tomatur sopa ingsun, al-adharu tesing oleh adhari wujubuhu wajibe wadu yadehi warubadehi wakodabaihi. Jadi dari Imam Nawawi sujud harus melibatkan apa? Al-jabha, dua tangan, dua lutut, dan dua apa? Kodamen, berarti berapa? 7 anggota. Terus dewa Imam Nawawi malih wajibu ayat mainna. Terus kemudian masyur itu kan kalau dalam kitab takrib mu'in jabhanya itu ma'ataha mulin yasir, agak ditek. Tapi di situ nggak ada keterangan harus ngecap apa enggak tahu saya. Pokoknya harus agak dia apa? Ditekan. Ma'atahamulin yasir harus agak ditekan. Tapi enggak tahu ya apa wajib ngecap? Ya. Enggak. Orang katanya ya Ali enggak wajib ngecap, cukup apa? Ditekan. Tapi ada yang bilang gini itu iku Gus, angger sajadah larang ya rapati yo. Berkumpul no. Tapi yang disepakati ulama begini ya, saya akan cerita tentang sujud. Saya ini meskipun modern, saya itu modern sekali. Artinya modern itu ya gaul lah saya itu, milenial lah. Tapi kalau saya ilmu itu sangat konvensional. Saya itu baca tentang sujud itu dari kitab apa saja. Mulai kitab tasawuf, kitab apa saja. Begini ya yang penting. Nanti di akhirat itu sima hum fi wujuhihim min atharis. Itu semua ulama mengatakan asari sujud adalah nurun fil wajhi. Adalah cahaya di wajah. Sehingga nanti Rasulullah niteni umat itu yaumatarul mukminin al mukminatin apa? Yas'a nuruhum. Jadi Nabi nanti niteni jenengan itu karena wajahnya bersinar. Jika Anda wudunya sempurna, maka sinarnya akan sempurna. Maka kata Rasulullah, kalau kamu ingin saya kenal, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Makanya meskipun nutul begini sah, tapi itu bahaya gak dikenali Nabi karena mesti kelip-kelip, paham nggih? Sajane cari Imam Syafi'i kan sya'ratun wahidah sing lam takhrut an hadir ra'si itu sah. Jadi nak rambut keliwiran di sini dikasih apa air gak sah karena keluar dari batas kepala. Tapi kalau di sini sah meskipun sa'raton wahidah, tapi resikonya nanti kelip-kelip. Kalau kamu ingin sempurna gini, tak beri sanad, saya diajari Mbah Mun, Mbah Mun diajari Sayyid Alawi sampai Rasulullah. Kalau ingin sempurna gini, semua guru-guru kita akan jadi gini. Jadi ini katakan, katakan ya, ini ya, ini ya, balikan lagi. Ya, jadi apa? Betul-betul. Gimana? Gini loh ya, ini gini ya, di ini sampai apa? Kofahu, ya belakang nggak tahu saya bahasa Arab belakang kofahu ini ya. Bahasanya ibhamaihi ala somakhi udunaihi wa musab bihatahu ala musab bihat. Ini sekaligus orang putus berlatihan bahasa Arab. Nah ini memang buyut-buyut saya orang putus, mungkin saya senior lah. Anggap, maksudnya saya enggak ngomong sama Habib yang Jawa-Jawa ini. Kalau sama Habib kan biasa bahasa Arab, terus dilatih. Yang Jawa kan tetap lebih banyak ini. Saya wis tak anggap murid. Habib mboten wani. Ya Ali kanca mboten. Ngeten, ngeten. Ya, ibhamaihi ala somakhai udunaihi wa musabbihatahu ala musab sumayumiru ya kata. Macanya pun yamuru yumiru, karena amar roh yumiru itu sarannya jadi dia harus bisa sorob ya. Amar roh yumiru apa? Imroron. Asar roh yusiru, isroron. Ajalla yujilu, jilalan. Ini gini, terus begini. Terus dikembalikan ke sini. Nah itu kalau betul begitu, itu pasti nurnya buahnya. Apalagi yang gondrong, wah itu kalau murup semua itu. Sudah gampang dikenali. Makanya kamu jangan janggal kalau ada kiai, ada habib yang gondrong, itu ada sanatnya. Lho kula niku mboten guyon tenan dadi. Sing gundul iku ya ana sanate, sing gondrong ya ana ana sanate. Tapi biasane do nglakoni sedurunge entuk sanat. Lah iku sing paling repot iku niku. Nah, kata Rasulullah, dawuh Rasulullah, kalau kamu ingin sangat bersinar maka harus memperbanyak atau menambah jumlah wajib. Jadi misalnya ini wajib kan sampai sini. Sampai agak sini. Saya ulang lagi ya. Wajibnya kan ma'al mirfaqain segini. Harus sampai nisfal adud segini. Biar sinarnya tambah. Misalnya mas'ul qodamen harus ma'al ka'ben. Ya agak dilebihin. Pokoknya dibonusi semua supaya sinarnya tambah. Itu saja setelah punya nur semua. Orang-orang soleh masih ngendikan Rabbana atsmim lana nurana. Rasulullah yang sudah nur. Saya ulang lagi. Rasulullah yang sudah nur masih berdoa. Oh majal bila amami nuran wa man nuran wa min tahti nuran sampai terakhir waj'alni nuran, ya Allah depan saya ada nur. Makanya kita mengenali Nabi itu mudah sekali. Karena wajahnya nur, dadanya nur, belakangnya nur, semua Rasulullah itu nur nanti di akhirat. Problemnya Rasulullah mengenali kita yang klip-klip itu. Makanya ini kan jadi kita mengenalinya Nabi gampang karena Nabi nur, Rasulullah mengenali sampai klip-klip. Mulanya ojo baleni wudu. Apa? Cukuman, ya nak saya sah cara madzhab napa? Sah. Nah kecuali wudu li tabarrud atau wudu tajdid. Saya itu wudu sempurna pas sholat tok. Untuk sholat maktubah saya wudu sempurna. Tapi kalau wudu yang harian biasa standar. Ya jelas ya. Jadi apa sanat-sanat kita sampai caranya wudu itu diajarkan. Napa diajarkan. Jadi termasuk saya diajari guru-guru saya caranya tadi. Kalau masfur rosi itu seperti itu. Apalagi bahasanya tuh masfur rosi. Kira-kira rambut sitok itu, misalnya sampean tak ketok rambut sitok, wong darane ketok rambut apa ngetok sirah? Rambut. Makanya itu kan potensi masalah. Makanya Imam Abu Hanifah berpendapat minimal qadrun nasiyah. Pokoknya kira-kira keceluk. Misalnya ada anak yatim, Nabi mengajarkan kalau ketemu anak yatim usahakan mengusap sirahnya. Kira-kira kamu dulit tuh tersinggung apa seneng gitu aja gitu ngukure ngono. Kira-kira ana cah yatim dulit sah. Ndak kira-kira. Kira-kira sah apa menyinggung gitu. Ya, alhamdulillah ge paham dadi ngoten mawon ukurannya gitu aja. Cah cilik ora paham. Ini provokator. Tapi begini ya, apapun itu sampean cocok tidak cocok itu ilmu ya. Yang dikatakan Imam Rafi itu ilmu. Jadi menurut beliau yang namanya sujud itu cukup wad'ul jabhani alhamdulillah. Menurut saya Imam Rafi juga agak salah. Logikanya gini. termasuk murtad iktikodi, murtad fi'li, itu adalah orang sujud pada berhala. Seorang lagi, termasuk yang menjadikan murtad orang sujud pada, kira-kira sekedar watul jabah sah murtadnya apa harus melibatkan anggota tujuh? Watul jabah lah iya, wong gue murtad sah kok gue sujud rasa, kira-kira gitu cara pikiran dari Imam siapa? Rafi. Lah yang gue murtad sah kok di gue sholat? Orang sah. Jadi cara kalau jadi pendukung Imam Rafi, muhibbine Imam Rafi, ini ku carane bela sebuti. Wong sujud neng berholo. Iku untuk jadi murtad melibatkan tujuh anggota apa cukup badu edo? Badu edo. Ya wes nak ngono gue murtad sah, ya gue sholat. Sah. Cara pikiran siapa? Imam Rafi. Nah cara kalau Imam pikiran Imam Nawawi, sujud neng pangeran itu sempurna. Cek sombong, iseng sujud badu edo. Menurut kira-kira gitu. Ben sempurna melibatkan tujuh berapa? Anggota. Terus kalau saya ada uzur, insya Allah saya bantulah bantu baca Minhajut Thalibin seperti yang saya baca tadi. Alawiyin mulai Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sayyid Abdul Al-Haddad, bahkan Habib Ali Sohibi Simtidurur di manakibnya itu wahuwa yulazimu kiro'ata Minhajut Thalibin, yang beliau mulazamah dalam baca kitab Minhajut Thalibin. Dan saya mencintai beliau sekali karena saya punya kitab beliau dikasih Habib Muhammad, namanya Al-Anfas Al-Habasyiyah. Itu kalau ngendikan Allah Allah fil fikhi wa alika bil fikhi fa inna bihi kiwa masyariah, karena dengan fikih itu terjaganya apa syariah itu, kalau muji fikih sundul langit, karena Habib Ali adalah murid dari Mufti Syafi'iyah, dan alhamdulillah di kanan saya ini ada Habib Al-Habsyi, makanya beliau yang baca doa tadi sama-sama apa Al-Habsyi. Nah, tadi oleh Amin bawander, karena saya jarang Amin, kalau sama saya beliau nakalan, enggak pernah beliau mau berdoa, saya dibuli suruh berdoa dia yang Amin. Tapi doa saya mustajab, tadi beliau yang doa saya yang Amin. Mesti mandi, maksud sampai akhir mandi. Jadi saya mohon sekali semohon-mohonnya, fikih dasar itu kita pelajari. Misalnya sujud itu apa? Yang dikatakan sujud adalah cara fikih. Nah ini terakhir, sujudul qalbi. Saya tadi kan sudah bilang, saya belajar sujud itu hampir kitab apa saja. Di kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin diterangkan, ada satu sujud lagi yang harus Anda lakukan, yaitu sujudul qalbi. Sujud artinya tunduk. Kamu jangan hanya tunduk secara fisik, juga tunduk secara hati. Harus tunduk secara apa? Hati. Yaitu caranya meyakini la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tunduk sama Allah bukan sekadar secara fisik, tapi pikiran kita, hati kita. Maka Rasulullah itu unik. Yang sujud itu adalah wajahnya. Tapi Rasulullah nak ngedikan tuh saja adalah kawaji wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi sampai wa mastaqal ladhihi qadam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngedikan sing sujud teng jenengan Gusti boten sekedar wajah kula. Sam'i wa basari wa mukhi wa asbi. Mukhi kira-kira sumsum asbi bangsa urat bangsane wa mastaqal ladhihi qadam. Pokoke sing kula beto. Sing kula nggih jalan semuanya sujud. Jadi makanya kita diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten mawon sallallahu.